Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kana qawli hadha mardiyan 'indak fafthah qulubahum wa sam'ahum wa absarahum wahdihim ila siratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, abu-abu luntuan, ummi-ummi luntuan yang dirahmati Allah. Baiklah, segolong getanya berbicara lebih lanjut. Mari sama-sama getanya memuja, memuji ilahi ya Rabbi Allahu Jalla Jalaluh. Dimana dengan takdir dan iradah Allah lah, dengan taufik dan hidayah Allah lah, getanya uronyo katruk bak tempat yang cukup mulianya, dengan tujuan tiada lain selain daripada taperai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selawat dan salim kepada junjungan getanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Demikian juga rahmah dan keampunan semoga selalu menembutru kepada para alim ulama, gure-gure gedanya baik yang kanewa pada Allah maupun yang mandangna sirosapat di ati rumpumo Allahnya. Ta'zim dan penghormatan kepada Abi selaku pimpinan dayah As-Siddiqin Al-Aziziyahnya. Demikian juga kepada panitia dayah, panitia dakwah, panitia peringati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada tungku geci, tungku imum, tuhape, tuhalapan yang na ditung di gampung di desanya, dan hana mengurangi juga rasa ta'zim dan penghormatan luntuan kepada urungci-urungci luntuan, ummi-ummi luntuan yang na pak tempat yang sedang tekun mengikuti satu acara di mana acaranya adalah acara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang sangat dicintai oleh rasulnya. Hadirin kaum muslimin, ummi-ummi luntuan yang dirahmati Allah, luntuan lun pegah bacut, pada malam yang berbahagianya ingin lun kisahkan tentang kerasulan dan sedikit tak uraikan makna yang tercantum dalam bacaan getanya yang barusan getanya baca. Maka jauh sebelumnya ulun tuan ingin lun satukan niat ini lebih awal bahwa acara dakwah dan acara pidato acara tausiah, apa saja acara agama itu misinya ibadah. Yang namanya ibadah tente hana ta pertanyakan dalam ati drode penagot gepegahaba malamnya ataupun tidak nyan hana dan menyenyang harap pak ulun tuan hana ataknya. Demikian juga puna lucu nyan juga hana, puna lagu nyan juga hana. Berarti kalau memang nyo ibadah yang dipertanyakan dalam atiro di masing-masing kan bicara antara God dengan hana God, karena itu adalah pertanyaan yang datang dari nafsu. Sesungguh nafsu tidak akan senang kepada yang namanya ibadah ataupun dakwah. Maka pertanyaan dalam atiro itu yang sebe-sabe buna adalah puna geterima ibadat yang getanya puputnya ataupun tidak. Setelah tak awali niat getanya tajak geno adalah tajak ibadat. Wahai ummi luntuan, na sepakat malamnya tajak geno dengan niat ibadah. Wahai ummi luntuan, na sepakat malamnya dengan niat ibadah. Na pakat dengan niat ibadah. Maka akan tak kisah tentang kerasulan. Maka sebelumnya pakon yang getanyo baca menonton, puo yang kagetanyo baca adalah merupakan kisah tentang kerasulan, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak menteng di alam nur sampai beliau di alam kandungan dan sampai perjuangan beliau. Dan demikian juga nekisahkan bagaimana keberkahan, mukjizat dan rasa cinta makhluk kepada beliau semuanya. Jadi itulah isi daripada apa yang telah kita baca. Sesungguh puo yang kagetnya bacanya ummi luntuan, walaupun kadang-kadang merasa hana mangat, nyan adalah punya makna yang cukup raya, punya hikmah yang cukup God, yang hikmahnya untuk uronyo tanyo hana tak ketahui ini. Antara lain lagi yang kami sebutkan di awal pengantar maulid muno. Sebagai tambahan, nepegah di dalam kitab pembacaan maulid Nabi. Maulid Nabi nyole. Na maulid Nabi yaitu berzanji. Na maulid Nabi syaraful anam. Na maulid Nabi simtut durar. Na maulid Nabi ad-daiba'i. Na maulid Nabi dia ulami. Dan letak mentang kitab-kitab yang geceritakan tentang maulid Nabi, artinya geceritakan tentang kelebihan Rasulullah, geceritakan tentang perjuangan Rasulullah, dan geceritakan tentang kemukjizatan dan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguh bacaan itu semuanya nyan cukup raya fadilah, cukup raya kandungan yang untuk uronyo tanyo hana merasali fadilahnya na bakta bacanya. Antara lain fadilah yang boleh diketahui, di mana saja rumah orang Islam yang dibacakan maulid Nabi, yang di dalamnya akan dihindarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pada penghuninya akan dipuji. Oh, menyata baca dalam rumah hana penyakitnya dalam rumah, menyata baca dalam kampung hana penyakitnya dalam kampung, menyata baca dalam negara dan sunyi penyakitnya dari negara itu. Puakah penyakitnya yang dihindari oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika tanya ta baca maulid Nabi. Antara lain dihindari oleh Allah kemarau, hankur, dihindari oleh Allah wabah penyakit, dihindari oleh Allah penyakit menular, dihindari oleh Allah bala bencana, dihindari oleh Allah kebencian dan kedengkian, dan menancip menghindari oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan mata yang jahat dan kecurian, dan yang sangat kita nanti-nantikan jika kita meninggal di rumah kita selalu membaca maulid Nabi, akan dimudahkan baginya untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, dan akan kebujuuh daripada malabayah bahaya, kebujuuh daripada disihir, dan kebujuuh dari apuh-apah udip, dan kelak akan berada di tempat yang utama di surga, yakni di sisi Allah Maharaja yang maha berkuasa. Nyan lagi nyan, itu hikmah baca maulid yang sebahagiannya nada baca muno. Maka umi-umi dan tuan, nyan hikmah yang kata dengar saknya nagalak ni tegedi dapegat dalam nanti menjah. Kan hanya di tempatnya tegedi dapegat tempat lain nanti menjah yang toto menempatnya. InsyaAllah akan dapegat paling tidak di Masjid Long Putu, insyaAllah. Nepu sampo, bak-bak, ngon-ngon, bak masyarakat-masyarakat akan dapegat yang tak baca lagi nyo. Nyo hikmah gat tadraya yang untuk uronyo, urang Aceh hanagra sali fadilahnya. Medike mulut nyukuh hikmah haji laga yang kata baca. Tetapi untuk uronyo medike mulut kakesan milik kelompok. Sansang yang berhak medikenya urang dayah dok, urang beut dok. Kemudian kata kesan yang sangat menyedihkan lom, sang-sang dike mulutnya kaget kelakuan min. Sesungguhnya dike mulut itulah salah satu daripada tata cara yang mesti kita jalankan ketika memperingati maulid Nabi. Tapi ya tak nyan kedua, memang memberi makan pegat kauri pajuhmu itu bahagian daripada perayaan maulid Nabi. Yang pada hakikatnya bukan hanya itu yang disebut perayaan maulid Nabi. Alhamdulillah untuk di Aceh Ronyo adalah cukup raya dan cukup gembira urung dalam perayaan maulid Nabi dalam bentuk memberi makan. Soal kita pegat kauri itu punya fadilah. Tetapi yang untuk Ronyo hana terasale fadilah dihnyan untuk Ronyo yang hana terbacale yang jamun dibaca sama-sama nyukunya mudike sama-sama nyo lagi nyo cara mudike sama-sama. Apalagi kadang-kadang dalam perayaan maulid Nabi uro makan malam, uro makan kauri, urang yang jak kenan kenle diingat kepada jak perayaan Nabi yang nanti ingat ganyan adalah jak pajuh bu yang nanti ingat jak pajuh siya, yang nanti ingat adalah jak hadap tabak, jak hadap hidangan. Kadit urang yang tingat periuk maulid Nabi tekalan di lapangan hana bedali antara gejak bak mulut dengan gejak yaitu pada warung dan dengan acara-acara pesta lainnya. Mana salah? Hana salah, tetapi kurang adab dan kurang barakah. Paling tidak getanyo yang jak pada maulid Nabi benarlah tamu selawat mesiga benda. Benarlah tamu selawat walaupun tikan ke. Kahana datang tamu selawat tak bergabung diri dalam berselawat. Han mungkin tak bergabung tak dengar ketika kok berselawat. Sesungguh pada selawatnya adalah cukup raya fadilah. Dan selawatnya bahagian daripada kita berzikir kepada Allah dan memuji tanya laki rahmah. Semoga bunyi putruk kepada Rasulil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuwatak nyuhanat rasali. Wahai ummi lum tuan. Dalam hadisnya kun, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melewati satu kubun surga maka bergabunglah. Sahabat nekun, ya Rasulullah, ma riyadil jannah, apa itu kubun surga? Dia jawab, kubun surga adalah halaqah zikir. Tempat berzikir, tempat berselawat, tempat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kubun surga. Maka sah-sah sajalah dan sah untuk kita katakan hari ini, malam ini kita berada di dalam kebun syur. Kita berada di dalam kebun syur dan kita hari ini adalah sedang berada di bawah naungan malaikat yang dipenuhi dengan pandangan rahmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nyu fadilah fadilah di. Dan benda ingat lo menepegah dalam hadis, innal bakhila man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Urang yang kriet adalah urang yang dengar nama lo tetapi ia haitim meselawat kepada lo. Urang yang kriet. Untuk urangnya betapa banyak orang menyebut nama Nabi Muhammad di sisinya tetapi ia tidak pernah teringat berselawat kepadanya. Nyokunya yang peletak ingat ke depan. Pat mantong yang nangon disebut nama Nabi dengan berbagai sifat, dengan berbagai nama. Apakah dengan kalimat Muhammad, dengan kalimat Rasulullah, dengan kalimat Sayyidul Anbiya, dengan kalimat Ashrafil Anbiya, dengan kalimat Khatamun Nabiyyin. Itu semuanya sunat gedanyo sama-sama tamu selawat kepada Rasulillah. Nutim selawat umi wadani dengar nama Nabi. Nutim selawat. Nutim selawat. Sama-sama lun pandu siga lun kun sallu ala Nabi. Nekun sama-sama sallallahu alaihi wasallam. Nutim kun. Sallu ala Nabi. Berserentak sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Siga tamu selawat kepada Rasulullah akan gegandakan rahmah oleh Allah sipluk gelipatan. Akan getuang rahmah oleh Allah Ta'ala, akan geangkat martabatnya 10 derajat. Nyu yang hendak terasali. Maka ke depan mari sama-sama tanya benar lagenyan tabe-tabe dan menyehana lagenyan. Nyu bala selih berganti akan turun kena wajah. Apalagi kadang-kadang menyehana tapi gahbah fadilah fadilah selawat tak pegah bah kisah-kisah Nabi untuk ronyo urang Aceh hana galak le adanya galak-galak ke hadiri dakwah tetapi gejak kan le kami tai lumai gejak tok gara-gara hiburannya bukan. Nah yang menang kubuk di wate truk buat tempat dakwah ke kalan le so yang pegah bah le mo sawa so pegah bah simak diat ke nalucu menyena lucu gedang diat kemudian menyena lagu maka gedang. Tetapi jika dakwah yang dipegat lele orang yang pegat dakwah, kalau buat tempatnya adalah penuh dengan nilai-nilai rohania, yang penuh dengan nilai-nilai kelebihan Rasulullah, yang penuh dengan berselawat dan fatah berzikir, orang Aceh uronyo hana gedengan dia taknya. Kagalah gejak buat tempat lah. Dan jika memang gejak dakwah, nama atau gejak buat dakwah, bebut gejak karena nafsu. Dan gejak karena tok hiburan. Nyua tak nyua yang tengah terjadi. Dan nyokuh yang perleya. Yang perleya tanya bangkit kembali. Membiarkan keadaan lingkungan masyarakat Aceh Ronyo. Kau bergeser dalam menilai pengertian dakwah. Semoga ke depan insya Allah. Ketika ada kendakwah. Berbutuh-butuh dakwah. Bermakna ngadakwah yang dah betul. Kenyang kenyang pegah. Mandum dakwah betul. Artinya para pengunjung dakwah. Nyo getanyo ronyo. Ho mantang yang tajak bak dakwah. Benalang hati itu. Tajak ibadat. Kan tajak hiburan. Kan tajak karena nafsu. Nyo laganya umi. Maka menyeh tajak bak ibadat. Sesungguhnya lagi ada pegah munawah. Yang perlai dalam hati itu adalah tamu doa tapi ibadat danyo begetrimong oleh Allah Subhanahu wa taala selama danyo mantengna dalam majlis zikirnyo nyo sabe-sabe danyo di bawah malaikat nyo berdepu nyo di sino nyo na malaikat sajante dan di sino tamu doa ba Allah taala butruk cit yaitu roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena nepegah roh Rasul akan hadir di mana saya tempat yang selalu menyebut-nyebut namanya, di mana saya tempat yang selalu berselawat kepadanya. Kita barusan kita berselawat kepadanya, barusan kita menyebut namanya. Kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala roh Rasulullah hadir bersama kita. Amin. Amin ya rabbal ala. Amin. Nyebut yakin. Wahai ummi luntuan, wahai ayah luntuan, Rasul hana wafat. Artinya Rasul hana meninggal. Sampo oronyo Rasul mandeng udik. Bisa nehadiri bak tempat-tempat yang ge. Kebukti. Kuatnya tanyo tabudeh. Takun ya Nabi salam alaika. Sebelum takun ya Nabi salam alaika menceritakan tentang kerasulan dengan lafaz kata ganti pihak ketiga kepada beliau, kepadanya, kepada yang mulia, berarti Rasul masih jauh dengan kita. Ketika tabudah ya Nabi salam alaika artinya salam kepada drone, salam kepadamu. Tidak mungkin kita mengucap drone, tidak mungkin kita mengucap mu, anta, kalau memang Rasul tidak dekat dengan kita. Ya, maka sedekat-dekat majlis kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya itulah ketika kita baca ya Nabi salam alaika. Nyok-nyok ke depan ketika ada selawat daki Nabi salam alaika nyok buda-buda sama-sama. Buda-buda. Kepada-buda mentakdiri Rasulullah, menghormati Rasulullah. Rasul hadir paling tidak adalah hadir di hati kita. Ketika hati kita hadir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus berdiri menghormati apa yang kita bayangkan dengan satu zat yang sangat mulia yaitu zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul udit ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudas salam. Hana mesti dropih urang yang disalim gelun melainkan Allah kembali roh lun sehingga lun jauh balah salim kepada urangnya. Takun assalamu alayka ya Rasulullah, ni jawab ya Rasulullah. Wa alaikas salam, ni jauh. Itu bukti Rasul hana mati. Rasul matang hidup. Mentakalan sejumlah umat Islam ronyo. Sesungguh umat Islam ronyo adalah jutaan. Mita bagi dengan detik sesungguhnya hana musabah detik pun yang sunyi daripada selawat kepada Rasulullah. Maka selawat detik pertama itu jadi penyebab untuk kepuoroh Rasulullah pada jasadnya. Golong selesai selawat pertama, katruk selawat urung kedua. Golong selesai selawat kedua, katruk selawat urung yang kelaya. Sehingga begitulah seterusnya. Maka begitulah roh Rasulullah selalu berhubungan dengan jasadnya. Dan Rasul sampai sekarang itu masih hidup. Nyan buta yakin. Nah yakin umi. Nah yakin umi. Nyo ke nyo. Maka bulele tanyo muslawut kepada Rasulil belele dah meselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nah hadis yang lain, hadis dari Siti Aisyah. Ini yang pada pahami. Kata Siti Aisyah, kuntu adkhulu baitil ladzi fihi Rasulullah. Lun tamang rumah yang di rumahnya na Rasulullah dan na kubur Abu Bakar. Artinya lagi yang kata debu dan yang kata saksikan Rasulullah bersama Abu Bakar, mertua Rasulullah, sahabat Rasulullah, sekalian juga ayah dari Siti Aisyah, itu dikuburkan di dalam rumah. Rumahnya adalah rumah Siti Aisyah. Inan kubur. Ya. Patna kubur Rasulullah di dalam rumah Siti Aisyah. Patna kubur Abu Bakar di dalam rumah Siti Aisyah. Dalam rumah ke kubur. Ya, kon lam lampu jirat agak ketanya di tajak ya di mandu antang. Masa urung ci itu. Mak itu. Dia tajak bak kubur kan ya. Berhati ya di kuburung secara tak langsung tanya kata anggap urung ci dia je kuburung mati mati. Maka ke depan wahai umi minum tuan baik ya ya ziarah wahai buah burung tuan baik ya ya ziarah kubur. Ini memang urinang memang napun dapat adalah makruh ziarah kubur. Itu lain halnya. Artinya kepada abu-abu lontuan, kepada abu-abu lontuan, baik ya ya ziarah kubur dan baik ya pula. Jika nak kubur sampai rumah. Ya ya kubur, puya kuburong. Menyuh ya kubur kerana kubur berarti. Derawana kakurun adab kepada kubur cik derawana. Sila tak langsung. Karena kira kubur cik derawana nyan adalah kajut kuburong. Mampu siap umi lontuan nekira kubur cik dan yajik keburung. Siap je kantu. Wahai abu lontuan, baiklah lagenya. Wahai abang-abang tuan, baiklah menang sering-seringlah ziarah. Sesungguh ziarah kubur itu membuat kita terikat dan teringat hati pada kubur. Menjadi motivasi untuk kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lanjutan hadisnya, lekubur Rasulullah dan ayahnya di dalam rumah Siti Aisyah. Wa inni wadi'u saubi. Lun buka pakaian. Hana nutup aurat. Siti Aisyah nak mengenang. Bahkan wa innama huwa zauji wa abi. Karena lun tukuh bahwa itu suamiku dan itu adalah ayahku. Hana malayan. Tetapi selanjutnya, wallahi, selanjutnya ketika nukuburkan Sayyidina Umar bersamanya. Rupanya Sayyidina Umar nukubur syid bersamanya. Musafat kubur di Madinah. Ya, dalam sebuah tempat dalam rumah Siti Aisyah. Di sinan kubur Rasulullah. Di sinan kubur Abu Bakar. Dan di sinan kubur Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, di sinan kubur. Padahal nyan sabah tempat yang tempat kali Siti Aisyah rencana ke kubur rawan. Tetapi dikala Sayyidina Umar kena wafat. Wafat Sayyidina Umar diterkam dari belakang oleh tiga munafik. Ya, dalam keadaan sakratul maut sempat wasiat kepada anak yang bernama Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, dan si gajak kata tiat gedih bak Siti Aisyah kala kaitin pu gebi lun ihdiro di dalam rumah ganyan bersama Nabi lun dan bersama sahabat lun kun Siti Aisyah. Sebenarnya tempatnya kalun sedia ke kubur lun, tetapi karena Sayyidina Umar yang sahabat Nabi kan lake kake lun persilakan pada Sayyidina Umar. Maka akhirnya pun Siti Aisyah ngizin gukuburkan Siti Umar Sayyidina Umar di dalam rumah Siti Aisyah. Maka tak kala Siti Aisyah wafat, kuburkan dari sinan gupinah ke tempat sabotri. Kira-kira sirtuh mete daripada kubur Rasulullah yang gebuhna dengan al-baqi bakai di sinan kubur keluarga Nabi dan kubur Fatimah dan lain sebagainya di bakainya. Ya, di Madinah haji Tak kala nu kubur Sayyidina Umar di dalam rumah Sayyidina Aisyah, di situ sudah ada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Apa kata Siti Aisyah? Wallahi ma dakhaltu illa wa ana mashdudatun alayya siyabi. Demi Allah, hana lun tamong le dalam rumah lo, hana lun tamong le dalam perkarangan kubur Rasulullah dan kubur Abu Bakar dan Umar, melainkan lun tubro, gutubro dari gutub aurat, hana gebuka mubacupi, persis seperti Siti Aisyah di luar pada rumah, dalam rumah gutubro si pekang gutub, hayaan minal Umar, malene ke Sayyidina Umar. Nyainan andai kata Sayyidina Umar hana udib, mungkin Siti Aisyah male. Wahai umilun, andai kata Sayyidina Umar hana udib lang kubu, mungkin Siti Aisyah male. Hana kan, maka malu Siti Aisyah itu jadi dalil bahwa Sayyidina Umar itu hidup. Munya Sayyidina Umar udib Abu Bakar lubah law, munya Abu Bakar udib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lubah law, maka sungguh Rasul sampai hari ini itu masih hidup. Harus kita yakini, bisa datang ke dimana saja dan kemana saja, persis seperti datangnya malaikat, terlebih di tempat-tempat, di tempat itu yang selalu menyebut nama-namanya dan selalu berselawat kepadanya. Mudah-mudahan nyoba tempatnya adalah nakuh truk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun hanadru, saya yakini mantang bahwa ini tempat di bawah lindungan malaikat. Nyokenyo yang perle dalam majelis-majelis dakwah katanya, yang untuk royo kadang-kadang gitu. Lagi ada cerita muno, kamu bayang dakwah dalam pengunjung, kamu bayang dakwah ketika remjak tansang hiburan. Sesungguh dakwah yang bermanfaat harus menilai ataupun harus menyaksikan dengan penuh khusyuk, penuh dengan nilai ibadah, penuh konsentrasi. Tapi kalau dronyo dakwah-dakwah yang ditanyo kalian, gepegot dakwah ini deh, ditanyo di sini tadi, kadang-kadang urung dengar dakwah pun sambil gedak atau Honda, gedu atau Honda, Honda tangguh pelin, kaki mesti tidak di Honda. Dalam keadaannya hanya mengedengar pi, gepreh-preh, pajang lucu, wate lucu, oh, kem rame-rame. Yang menyalahkannya ditanyo dalam menghadiri dakwah, walaupun berkali-kali tak pegat dakwah, ditanyo yang tajak kenan, nyan hana kurang berkat, cukup tak kurang berkat. Orang yang dakwah wate gepegak ikhlas ke, ganyan cukup raya fadilah, ku raya pahala, mentamah raya pahala alam. Ketika gen dipegah haba berhadapan dengan orang yang dengar penuh dengan tidak konsentrasi, penuh dengan kacau, hai tak pegah haba dadang awah orang dengar himut kap sagoji, orang dengar hamdat oh pi nyo mak raya nilai dakwah bagi orang yang pegah. Mam yang hadir tersingkir pada Honda, ada teh Honda tanda pemate, tiba-tiba hanamu sengaja api tagai Honda lempang tepuo, bu makna langsung tawo, lih tawo tapakat gop-gop lo buku pakak wo, nyan mutamah-tamah lo mana berkat nyokunya yang tengah terjadi, dan insya Allah ke depan berubah. Siap umilun tuan tak ubah keadaan dakwah lagenya kepada dakwah yang lebih ger. Wahai milun tua, siap gedanyo tahadiri dakwah kepada keadaan yang lebih ger. Nyo lagenyo, mari tak pegah-pegah dia duduk-duduk, tak pegah-pegah beger-ger. Ya, supaya penuh dengan nilai-nilai ibadah. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini akan menceritakan baca lagi yang kata baca munu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'asu min tihama baina yadayil qiyamah fi dhahrihi alama, hingga akhirnya, yang artinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi pesuruhku di negeri Tihama. Suatu masa menjelang kiamat yang pada tulang belakangnya terdapat tanda yang berupa cap mohor kenabian, yaitu cap khatamun nubuwah. Jika dalam perjalanan ia akan dinaungi awan tebal, perintahnya kepada awan agar menurunkan hujan akan senantiasa dipatuhi. Pelipisnya cemerlang bagaikan cahaya fajar. Rambutnya hitam, pekat laksana, pekatnya kegelapan malam. Hidungnya mancung tegak bagaikan huruf alif. Mulutnya indah seperti huruf min. Keningnya melengkung cantik bagaikan mencatat di loh mahfud. Penglihatannya dapat menembus ke petala langit yang ketujuh. Dan tapak kakinya dicium unta. Lalu dengan keberkahan kedua tapak kaki suci itulah lenyap rasa sakit yang deritai unta. Seekor binatang sejenis biawak padang pasir ikut menyatakan keimanan kepadanya. Pohon-pohon kayu memberikan salam kepadanya. Batu-batu pun berbicara kepadanya. Dan batang kurma yang menjadi mimbarnya merintih bagaikan rintihan orang yang sangat sedih, meratap pilu karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua tangannya akan menampakkan keberkahan pada makanan-makanan dan pada minuman. Hatinya tidak pernah lalai dan tidak pernah tidur, akan tetapi senantiasa berkhidmat dan mengingatkan diriku. Jika disakiti, maka ia memaafkan dan tidak membalas. Jika dimusuhi, ia diam dan tidak pernah menjawab. Itu sifat-sifat Rasulullah yang kita baca. Pumana Rasul gebelahe di Makkah. Makkahnya menyebahasa Arab di ataupun bahasa lain gekeun dengan Tihama. Makanakeun yub'asu min Tihama. Pemakna Tihama. Tihama merupakan satu dataran rendah. Karena di Arab punya dua bentuk tentang posisi tanah. Di daerah pegunungan yang tinggi gekeun dengan Najdi. Rasul lahir di dataran rendah, maka ke dataran rendahnya gekeun dengan adalah Tihama. Di sinanke posisi Makkah dan di sinanke tempat di dua Ka'bah Baitullah. Pakan nepulahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Karena lagi yang kagak depu dan biasa ada dengar-dengar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ataupun Makkahnya urang Arab yang cukup brok saahnya. Karena brok tan Arab sehingga melahirkan Rasul di sinan untuk mengubah tabiat urang Arab. Menyatap yang urang Arab yang tan brok bisa mengubah dari Rasulullah, apalagi tabiat lain yang hana tan brok dan yang penuh dengan kelembutan. Tetapi punya makna yang lain di samping daripada maknanya adalah di mana saahnya hanale nangro. Hanale nangro yang mantang na tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanale musabah pinangro yang mantang mutauhid kepada Allah, yang mantang diakui keesaan Allah dan yang mantang dipatih tentang ibadat lagi ibadat agama-agama nabi terdahulu. Hanale saahnya di nangro yang lain. Yang na tok di Makkah. Karena mantengna di Makkah dan kebetulan pun yang na yang golongan yang baiknya yang bertauhid kepada Allah yang di Makkah itu langsung daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hana pernah gesemah patung. Hana pernah gesemah berhala. Hana pernah nesemah apui. Sampai-sampai mengetahuin kepada Allah. Sehingga jika pun engkau meninggal, walaupun kau meninggal ganyan golom, golom yang angkat Muhammad jadi Rasul, yang mak Rasulullah, ayah Rasulullah, tetap ganyan gekun urung beriman, tetap ganyan gekun urung Islam, dan tetap ganyan urung aso syur, aso syurga. Empat tempat ayah Nabi dalam syur, empat tempat mak Nabi di dalam syur, dalam syurga. Sesungguh mak Nabi, ayah Nabi, demikian juga keturunan Nabi sampai ke atas, tidak pernah satupun dan tidak pernah sekalipun yang menyembah patung dan menyembah berhala. Selalu bertauhid kepada Allah sampai lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nekun hatta akhrajani min baina abawayya. Sehingga gupelah helon yang dua urung silun hana pernah tersentuh penzinaan dan penyembahan patung. Nyokenya yang tabaca menekan adalah yang na di dalam bacaan yang kalewat. Yang na golongan yang mantang mutauhid kepada Allah cit yang na tok di Makkah. Yang di Makkah nyan pula dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nyan ke Muhammad gepelahe di kota Makkah. Kemudian lagi yang kata debu tanah betas heh kembali adalah sonan umi luntuan yang pususu Halim yang pususu Nabi Halimatus Sa'di Sa'diyah. Halimah nandra wagi Sa'diyah nama kabilah. Ya. Jadi namanya Halimah. Nama kabilah adalah Sa'diyah. Maka dakun bahasa adalah Halimatus Sa'diyah. Dari asal kata kabilahnya Sa'ad. Kabilah Sa'ad tinggal jauh dengan Makkah. Tinggal di daerah pegunungan. Di sinan yang na peternakan kambing. Yang perle takaji dan iktibar kegedanya. Bahkan netekedile Allah yang pususu Nabi adalah Halimah. Sehingga nepinah tempat dari Makkah kedeh nusai u daerah pegunungan. Itu hikmahnya. Daerah pegunungan, daerah yang hanya tersentuh dengan budaya dan kemajuan. Daerah pegunungan yang tidak pernah tersentuh dengan dunia pendidikan. Lain halnya di kota Makkah. Di kota Makkah daerah kota maju karena di sinan nasaboh tempat yang tak mulia yaitu Ka'bah. Kemudian sumber kehidupan yang menjadi intayan dan tuntutan bagi umat sahnya yaitu punya sumber air yang disebut dengan air manzam-zam. Mandum urung berkumpul dan menetap di kota Makkah. Berarti kota Makkah kota yang kamaju di sahnya yang le urung-urung carem. Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dilahirkan di kota Makkah, dibesarkan pula di kota Makkah. Di kota Makkah, kota yang maju. Ketika nama Islam ini ke depan akan dicuriga oleh orang yang curiga. Berarti agama yang nama oleh Muhammad kan agama wahyu. Tapi agama yang numurno bak-bak urung carem yang na di sekeliling kota Makkah sahnya. Untuk getolak daripada tuduhan-tuduhan yang bakal terjadi yang lagi rupa netekedile Allah Subhanahu wa taala gepususu Nabi oleh Halimah gepinah Halimah gedeh u daerah pegunungan macu yang daerahnya ayahna tersentuh dengan budaya dan pendidikan. Sehingga ketika nepegah hal-hal informasi yang maju waten nepegah tentang agama dan waten nepegah hal-hal riwayat kehidupan umat terdahulu dan umat yang akan datang. Nyo hanapat tuduhan le dari kaum-kaum yang tidak senang para Rasulillah. Tekedikun, oh nyan puo yang gemele Nabi, nyan agama yang gemurnau. Kon atak wahyu Allah, kon dari Allah langsung. Hanapat kele tak nyan, karena Nabi hanapat berno langgle tinggal. Langgampung tinggal. Pat tinggal langgampung di daerah kabilah Sa'ad yang jauh tinggal dengan kota Makkah. Itulah hikmah. Kenapa Nabi gepinah tempat buat sementara hana gedidik di kota Makkah, tapi gepinah u kota Madinah, u daerah pegunungan di tempat Halimah, demi untuk memurnikan agama Islam yang nume oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ummi luntuan, maka perleh gedanya tak kisahkan lagi kan kupu dalam ayat ne kun naqsu alaika min amba'i rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Lun ceritakan tentang kerasulan agar tentram hati kamu. Gecerita Nabi terdahulu agar tentram hati Muhammad. Maka geceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tentram hati kita. Hati kitanya untuk ronyo urang leuhana durili sao Nabi Muhammad. Jika pun geduri santang Nabi Muhammad nyen manusia biasa ge kitanya. Hana kelebihan-kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup raya fadilah. Yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya gedanya. Binatang pun ikut mencintai Rasulullah. Binatang pun kan binatang biasa, termasuk binatang buas pun cinta ke Rasulullah. Binatang buas kan hanya semacam singa dan harimau. Termasuk ular pun cinta ke Rasulullah. Bismillah. Tadi bayangin Umi. Hai Rasulullah lagi yang kata dengar dalam cerita. Segolom wadian hijrah dari kota Makkah u Madinah di pertengahan perjalanan lubeh awaile ne singgah sementara di sabuh guha yang gebuhnan dengan guha sur. Nyami ngan sawah hijrah dengan Abu Bakar. Abu Bakar wadian kalen Abu Bakar nyo Rasulullah kapra istirahat. Berlai untuk minta tempat berteduh. Ne pariksa-pariksa tempat yang aman dari kecurigaan urang musyrik ne singgah ilai. Wadian ne pariksa di guha sur nyo apa. Guha sur penuh dengan pendakian. Menyatai beda kurung kuha anak muda dari UBA waktu payah happy mesti peluh ke duk nan tinggi gua hasur nyo tanyo retak dia tak yang untuk gua hasur payah tapi mesti peluh ke hansip iya mun 20 aku nyen duk nan tinggi gua hasur tapi Rasulullah rela dengan demi untuk keselamat agama laganya hebat demi agama. Nyan sekedar iktibar ke gedanya. Kan jamun uranya watajak umakah tajak kalan rencana tanah ugu hasur uranya ha ikda'i abih watay mumput jirem ikterun menan watay yang cot jihana tanah bayang hana bak kaya mesti bak api hana rinyun lagi ketanya bayang tajak ugempang tidak. Jalan pun hana persih lagi ajitanyo tingkat dua tingkat saya yang na tiap-tiap rumah nyan pi manteng mangat karena terbuat dari dari keramik yang rapi dan rata. Sesungguh rinyun untuk trik gua hasur untuk ronyo model di food karien uronyo matai karien. Coba kita bayangkan pada masa Rasulullah hat bayang muduk nan he ba pejuang agama oleh Rasulullah gedanyo hana merasali duk nan heknya. Maka tatik ti li agama ti uro yo kadiklik lake bantu bang gedanyo Tetapi yang pernah anda bayang, yang anda cerita apa? Ketika ditambang Rasulullah SAW, ketika ditambang Abu Bakar, ini periksa dalam Gua Hasur, ubena lubang-lubang yang di Gua Hasur, getup mandu. Getup dengan silap, getup dengan pupa barang pupa yang na. Sehingga tinggal sebuah lubang yang hana ngentup li. Hai, milun, nan dengar mendeng? Nan dengar mendeng? Sehingga tinggal sebotik lubang yang hana ngentutup ni. Demi keselamatan Rasulullah, gecok kaki Abu Bakar nutup dengan kaki udun. Tiba-tiba dalam keadaan tutupnya, dicok le uli kaki Abu Bakar. Dalam keadaan dicok le uli, pu kata uli. Ikun leuli lun lun cah bakar ken lun rencana lun sakit Abu Bakar. Tetapi gara-gara ganyan gejak top lubang sehingga lun handih lun kalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lun cah bajut gepinah kaki le Abu Bakar, maka nampaklah lubang sehingga aku dengan gampang bisa melihat menyaksikan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawanyan ulu. Ulu mentang rindu ke Rasulullah. Cuma menyegedanyonyo sebagai umat Nabi dan tanya tak aku wido sebagai manusia hana pernah rindu ke Rasulullah. Nyan sogot tanyo ngauli umi. Malaya terpegah got bertanya. Tak kenjet ulu berangkaban tetapi ulu. Ulia mentang pernah rindu dan selalu rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sangat jahil, jahilnya kita manusia. Ya pegah-pegah doi umat Nabi, pegah-pegah doi umat perakun hamba Allah, tetapi sampai orangnya hana pernah terbayang musi api rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyokenyo umi milun tuan yang peta bayang. Nak kisah lah elok. Kon hanya uli lagi yang kata baca mana. Yang gekun bontu syair merupakan bahagian daripada rasa cinta unta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dengar kisah. Hada hadis surah Bismil Habak yang kata gengke mana. Itu punya makna geceritakan tentang rindunya unta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penggiring unta telah mendendangkan lagu syair dalam perjalanannya dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercinta. Lalu dengan rasa gembira dan terhibur, unta-unta itu menggoyang-goyangkan tubuh dan lehernya menari mengikuti irama lagunya. Dalam perjalanan unta, wate nepegot kendaraan bagi orang Arab, orang di atas unta gemelagu gesebut nama Nabi, gepujo-pujo Nabi. Gara-gara lagian unta makin tenang, makin terus berjalan dan lancar. Pekon rasa senang, rasa gembira bak didengar kasidah pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam le untanya. Tidakkah kau lihat unta-unta tersebut telah memanjangkan langkah-langkahnya dan mengalir deras air matanya. Ia mata ini dikli rindu ke Rasulullah. Dan begitu asyik unta-unta itu berjalan menuju ke tempat kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan rasa gembira dan rindu bergelora kepada kandang dan tempat ia bermain yang ada di sana. Senang. Akhirnya maka biarkanlah, tak perlu kau tarik lagi tali kendalinya dan jangan kau menghelanya, karena gelora rindunya kepada Rasulullah itulah yang akan menariknya ke perkampungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ngan rindu Madinah hana perlihatan kawaili langsung dijak ke derawih itu hingga tu Madinah. Itu unta. Maka cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepenuh hati dengan gembira sebagaimana cinta unta-unta itu. Jika tidak, maka sebenarnya pengakuan cintamu terhadapnya adalah palsu. Yang lagi yang kemudian Tuhan, tidakkah cintamu itu dapat dikobarkan oleh apa yang telah membuatkan cinta unta itu semakin berkobar-kobar, yaitu dengan kelihatan lembah akik, lembah yang di situ punya Muhammad Rasulullah SAW tempat kelihatan, dan itu kubah makam Rasulullah SAW dan kubah-kubah makam para pecinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah jelas dan kelihatan itu penyebab untu dijah unta Madinah. Tru Madinah hana perleli untuk gekawai untanya. Hana perleli untuk getuntun untanya menan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyan umi luntuan, keberkahan luar biasa. Yang kaitan dengan keberkahan yang lain yang pada ketahui, Abu Bakar radhiyallahu an pernah lam saboh ketiga hana merempok sembahyang bersama Rasulullah. Hana merempok cok keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Abu Bakar nekli. Dalam keadaan nekli Abu Bakar, tren Jibril neceritalah Jibril ketika sebelum menciptakan rawan tiba-tiba melintasi satu awan yang dalam awannya terdengar ucapan Al-Ahad, As-Samad, Al-Farad, yakni menyebut keesaan Allah Subhanahu wa taala. Aku bertanya kepada Allah, ya Allah, pesunya pekesu seorang makhluk yang keawan dicipta sebelum diciptakan lun ataupun yang suara seorang makhluk yang akan dicipta di akhir zaman. Allah menjawab, nyankenyan suara Nabi di akhir zaman. Sehingga saat nyanku Jibril berjeda-jeda dan berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah semoga dijadikan Jibril pengkadam dan pembawa wahyu kepadanya. Alhamdulillah doa Jibril diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat awannya truk awan yang lain menyusul di belakang. Pada awannya pula terdengar kalimat sadaqah sadaqah. Getanyang lo nyam pesu. Gejawab. Nyan adalah suara sahabat Nabi di mana sahabat itu akan membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum umat dan urun lain membenarkannya. Nyan genyan adalah yang dicipta Abu Bakar di akhir zaman sehingga Abu Bakar bernama As-Siddiq, yaitu urang yang tak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ceritanya oleh Jibril pada Muhammad. Jibril menghilang dan gadah budah Nabi Muhammad getuntun tangan Abu Bakar menyemenan baik lekli nyojak sembahyang lu pakon karena wasit Jibril karena kaawai tak dipercaya drawan oleh Abu Bakar, maka Abu Bakar cukup tahat dan berhak untuk merumpuk keberkatan bak drawan baik dengan cara jadi makmum bagi drawan dan drawan je ke imum bedah Nabi pakat Abu Bakar sembahyang kelai leh ne sembahyangnya nekun demi Allah. Untuk selanjutnya, lun han lun sembahyang melainkan diliket lun na Abu Bakar dan diliket lun adalah Nah, sahabat-sahabat lu, itu cintanya Abu Bakar kepada keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyokonyo yang perle tak ketahui sama-sama. Sebagai penutupan tausiah ni baklun tuan. Nyo bacaan Maulid Nabi, puakeh yang kata baca amuno ataupun bacaan-bacaan yang lain, tak baca sabi-sabi ya taknyo. Puakeh di rumah, di majlis taklim, di balai, di berangkapan, untuk timbul mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan timbul mahabbah tanyo akan mimpi Rasulullah, akan merempak syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani yaqutan, siapa yang mimpiku ia akan menyaksikanku di alam kenyataan, baik di dunia terlebih di akhirat. Rasulullah punya fadilah yang tak raya, yang fadilahnya antara lain kota Madinah bernama pertama diberi nama dengan kota Yasrib, tapi dengan berkat hijrah Rasulullah Madinah dikenal seluruh penjuru dunia dan nama berubah menjadi Madinah. Pada hakikatnya Madinah nama umum yang bermakna kota, tetapi ketika disebut kota yang artinya Madinah ataupun Madinah artinya kota, hana terbayang lain dalam Islam selain daripada kota Nabi, yaitu Madinatul Munawwarah, itu keberkahannya. Dan andai kata hana Nabi sungguh Abu Bakar hana dituri, andai kata hana Nabi Abu Umar hana terkenal, andai kata hana Nabi Bilal bin Rabah, Sayyidina Ali, Utsman bin Affan tidak terkenal, sesungguh itu semua bisa terkenal gara-gara ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguh Rasul punya keberkahan dan punya kemurahan dan punya hati yang lapang. Rasul wa in uziya ya'fu wa la yu'aqib, andai kata Rasul disakiti gepemah dan hana gebalah. Wa in khusima yasmut wala yujawi, jika didebat, jika dibantah, Rasul neiem hana nejawab. Itu semuanya jika kaitan dengan kepribadiannya. Tetapi menyekaitan dengan syariat, menyekaitan dengan agama, Rasul tegas dan Rasul han dipulih ruang apabila digila agama. Tetapi menye digila kepribadian rawana, Rasul hana masalah nebiarkan. Sehingga dalam riwayat Rasul tengah nedu teruk awak jahiliyah, ditarik ridak Nabi laginyo, ditarik diyuyu dihuhu Rasulullah. Bahkan riwayat na yang pernah gila, tetapi dan riwayat yang dhaif, hana nebalah nebiarkan, hana nelawat pekon, karena itu menyangkut dengan kepribadiannya. Tetapi jika kaitan dengan agama, nyo hana nepelir, patut perang-perang, patut lawan-lawan, itu kaitan dengan agama. Nyan akhlak Rasul untuk uronyo tanyo kajuutan ka kebalikan yang nabak tanyo. Tanyo menya kaitan dengan pribadi idrawatu nyan dak mate tatim, tetapi menya kaitan dengan agama itanyo acu tak acu, pura-pura hana tak depuan nyana tanya duk naju beda tanyo dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul cukup dan pemurah umi, pemurah dada, sehingga nepegah hana mesti dropi urang yang melakai bar Rasulullah melainkan Rasul Nabi. Jika Rasulullah membawa dirham, membawa dinar dalam kantong, apabila teruk di dalam masjid ataupun di dalam pertemuan dan perkumpulan yang lain, hana nuwoi li Rasulullah sebelum habis ne infak, ne sedekah kebawaan ganyan kepada orang fakir miskin. Lagian membayang nyuatanya yang berada di bar untuk uronyo tanyo ke tak grit dan merasa cukup grit kah untuk ronyo umi lun tuan ayah-ayah lun tuan nyo ke nyo yang berlaya tak ikuti tak contoh suri tuladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik pegah-pegah mendeng dengan semangat perayaan maulid nabi getanyo ikut mencontohinya dan kadik kesemboyan yang hana artile yang hana nilai leuronyo mari untuk malamnyo tak tingkatkan le getanyo tak wujudkan sesungguh sedekahnya peng yang na bak getanyo nyen hana arti sama sekali menyo getanyo kata wa Allah subhanahu wa taala baik tak mekrik-krik tak nyan segolom nanggro kiamat segolom dunia kiamat menyeka kiamat sehingga nyan hana merumpok sedekah li dan tak sedekah ino laju bagi gedanyo yang nak kemampuan baik tak preh dama sedekah ketika sehingga urung hana urung terimang li urung kajaya mandum urung kakaya mandum ketika sahnya urung hana keterimang li sedekah dan sahnya gedanyo mengharap pahala sedekah hana merumpok li pahala sedekahnya karena hana soli yang terimang nyo buta yakin persis bayangannya wahai umilun tuan lagi getanyo tajak ugli tajak minta kaya tiba-tiba truk bak tempatnya merumpuk bak dien yang cukup tak raya na tajak sipluh umpama sipluh tanyo dengan bodin yang red bak malamnya tak pilih habis dapat juh dalam han habis dapat juhnya masing-masing dia dapat wawah tapuo tiga gedulam sapo dalam pertengahan wo ketanyo gelem truk bak tempat haik tagulam le rupaji kana paju gudra wate habis dah paju akhirnya pun dakun bak ngon tu nyu haik kuli adaknyo kacok kekah tadi ikun lengon je kupu ku atak kah atak dro ko empat tu atak lun kadung kekah ikin urung lah elok. Cok kekah ke deh. Ibalah. Ha'eku atak lun. Tuan kekah. Yang menang-menang. Saling menolak. Saling tidak mau, tidak mau. Dan saling mengharapkan pahala sedekah. Sah itu. Tiada lagi orang yang menerima sedekah. Tapreh sedekah. Pahala sedekah. Hanali urung terimong. Sa'ahnya ke yang merasa sedih. Wahai umi-umi luntuan, wahai abu-abu luntuan, nyo cerita-cerita nyo ke, tak saling tak putru-putru, saling tak nasihat-nasihati, terutama kepada drawadu, baik tak preh, tanya watama sedekah, ketika tanya urung, hanali urung terimang sedekah, ketanya wasa'ahnya sedih tak, hana merumpuk pahala sedekah, baik tak preh, tanya, tak sedekah ino kan, yakinkanlah budak-budak yakin saboh tak sedekah sipluh nebalah baik tak artikan sedekah lagi danyonya adalah pengeluaran yakinkanlah sedekah itu adalah tanam modal itu pemasukan dengan tak sedekah sipluh itu jadi modal akan dibalah oleh Allah Ta'ala sertu tak sedekah sertu jadi modal akan dibalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Seribaya akan jadi sejuta menanti perbandingan contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul wa tanam sedekah hanaya negasian dan butuh-butuh han gasian yang lagian umi luntuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala akhlak lain yang ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam saboh cerita lam saboh riwayat yang ditulis oleh mufassir yaitu At-Tabari ketika Rasulullah bersama sahabat dalam perantauan Rasul memberi usulan untuk mempersiapkan makan dengan seekor kambing nekunnya sahabat yang lainnya ya Rasulullah alayya dhabhuha bahlun siya mendeng kamengnya kun yang lain lom ya Rasulullah alayya salkhuha bahlun la bahlun pesiang bahlun lerah nekun sahabat yang lain alayya tabakhuha bahlun taguan bahlun masak ya Rasulullah Rasul nekalan, urang sia kana, urang la kana, urang taguan kana, tinggai yang golongna kayu bakar. Rasul nekun, alaya jam'ul hatab, bahlun mita kayaya untuk jadi kayu bakar. Lihatlah Rasul ditampilkan kerjasama bersama sahabat. Sahabat narela Rasul bekerja. Akhirnya sahabat nekun, ya Rasulullah, takfunil amal. Ya Rasulullah, nakfukal amal. Bah, kamu kerja matanya Rasulullah dalam banyak kerja tadi. Rasul menjawab, kata alim tu annakum takfunil amal. Kalau tupu, kalau yakin urang dron hanya bekerja baklun. Walakin akrahu an antamayyaza alaikum. Tapi aku tidak senang nampak istimewa di antara kamu. Innallaha yukrihu min abdihi ayyarahu mutamayyizan baina ashabi. Rasul Allah hana senang dan nebenci jika nekalan seseorang hambanya yang memberlakukan diri istimewa bersama sahabatnya. Coba kita bayangkan. Rasul hana senang nampak istimewa bersama sahabatnya, padahal keistimewaan itu telah diberikan oleh sahabat. Rasul tetap nekerja dan Allah pun nebenci ke urang-urang yang lagenya. Nyokenya contoh kegedanya dan uronya yang kaju beda bak gedanya. Ketika tak dengar cerita Rasulullah yang lagi rupa, nyokedanya bek terlalu menggulirkan bola pada orang lain. Takun lagi siji kaduh sok ikira doya hayu lagi sepulan lagenya bek menan dalam cok iktibar masing-masing cok iktibar kepada pribadi drawade. Drawadenya harus selalu bersikap tawadu, harus selalu bersikap rendah diri, harus selalu bersikap menghormati orang lain. Baik, sabe-sabe dia tak prehormat Pak Gop. Mereka lagi keadaan dia tak pegah antara sahabat dengan Rasulullah. Laju kadang-kadang membayang takun. Hana sama lagi pimpinan uronyo. Hana sama lagi bupati uronyo. Hana sama lagi geci uronyo. Hana sama lagi anggota dewannya. Baik lagi yang iktibar. Tembak untuk diri kita sendiri. Berarti lun hana lagi Rasulullah. Baik pesalah-pesalah gop. Masing-masing pesalah dro-dro. Kita iktibar pada Rasulullah. Rasulullah hana menampakkan jasanya pada orang lain. Hana pegah-pegah jasa dro kegop. Menanci sahabat hana selalu pegah-pegah jasa dro kegop. Tetapi sama-sama menawarkan jasanya kepada orang lain. Sahabat tawar jasa pada Rasulullah. Rasulullah tawar jasa pada sahabat. Nyawa tak nyawa yang kahanali terjadi. Bahkan untuk ronyo, jasa sama sekali tidak pernah diberikan kepada orang lain. Tetapi dengan bangga dan ia mengatakan, aku telah sangat berjasa dalam berbuat kepada orang lain. Dan sangat berjasa membangun kampung, sangat berjasa membangun negara, sangat berjasa membangun daerah dan membangun hal-hal yang lain. Sesungguhnya itu dusta terkadang. Itu berbeda dan bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lagi yang umi milun tuan, mudah-mudahan benar manfaat dan benar fadilah lagi yang katanya baca. Ino tanya sama-sama dah baca doa bacut yang na dalam buku zikir tanya. Nyo doa yang katanya bacanya takkan amin sama-sama. Ini doa minta syafaat pada Rasulullah dan ini doa untuk merempa tanya rasa mahabbah pada Rasulullah dan doa untuk sempat menziarah kubur Rasulullah. Artinya doa untuk dalagai jahu waji menyeh katru dajak umadinah pasti danyo akan tru dajak uwaji. Berarti doa yang kita bacanya doa lagai jahu waji. Eno kumanteng lun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allahu iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata wa yarju min Allahi rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabis salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bilayli hurmatihi wanshurna ghadan في زمرته وازدع من ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمسنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. آمين. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. آمين. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. آمين. ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن قدرنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. آمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب الكبور. آمين. وفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. آمين. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين. آمين. ولنعماء الشاكرين. آمين. ليوم لقاء من الذاكرين. آمين. وأحينا بطاعتك مشغولين. آمين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين. آمين. ولا مخذولين. آمين. واختم لنا منك بخير أجمعين. آمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا. وانشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا.

الله وسلم لنبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Hadirin tengku-tengku, Bapak Ibu yang kami muliakan, sekianlah zikir dan selawat yang telah sama-sama kita lantunkan, semoga diterima dan terkabul hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Hanya sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.